Welcome to DJ saya, DJ Lubuk Buaya Production. Hey kawan-kawan, marilah kembali, gabung bersama-sama dengan kami. Torang ramaikan acara malam ini, mari torang jaga acara ini sampai up everybody for Randy Rumengan Remix. Oh yang orang mabuk. Penyakitnya ataupun hina, tapi memang kenyataan semua sama. Gak punya hina. banyak juga yang mau nerima. Kau pikirkan tiba-tiba cuma duduk bisu, cuma tipu-tipu, padahal kau tahu. Jangan marah, kau cuma bercanda. Kalau kau marah, ya marah saja, asal jangan terlalu. Karena ini lagi satu. LX Remix. Sekarang sukanya yang punya barang, pilih-pilih pasangan, cari-cari ketenaran. Kayak memang menarik, bikin orang tertarik. Jadi banyak yang lurus, sekedar muka Jasa saya.